Mister Didi. Mister Wasis. Mister Iklan. Au. Tresnoku marang sliramu sajaronis koro, janjimu marang atiku sajaroning toto. Arepnya ning wong liya tetep jaga tresno janji setia sing ora.